Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd, mazilna fi qawlihi ta'ala fi suratil an'am 151, 152 dan 153. قل تعالوا أسل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. Katakan, marilah kemari aku bacakan pada kalian apa yang diharamkan oleh Rabb kalian atas kalian, yaitu agar kalian jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan kemudian kepada kedua orang tua hendaklah berbakti. Dan jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Kami yang akan beri rezeki kalian dan mereka. Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, dan jangan dekati fahisyah yang tampak maupun yang tidak tampak, dan jangan kalian membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Demikianlah kami wasiatkan pada kalian agar kalian mau berakal atau mau berpikir. Dalam ayat yang pertama 151 berapa wasiat? Hah? Pertama tauhid. Jangan menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Yang kedua, jangan berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, jangan membunuh anak karena takut miskin. Yang keempat, jangan mendekati fawahish ma dhahara minha wa ma batan, apa yang tampak maupun yang tidak tampak. Sudah diterangkan makna fahishah. Fahishah adalah sebuah kejelekan, dosa yang sepakat syar'an, aqlan wa fitrah. Artinya kejelekannya secara syar'i sudah jelas. Secara akal juga jelas jeleknya. Dan fitrah pun menganggapnya jelek, busuk. Maka biasanya perbuatan fahisyah itu disepakati oleh semua manusia biasanya. Betapa jeleknya misalnya. Perbuatan zina itu hampir semua berbicara. Agama apapun akan berbicara betapa jeleknya pergaulan bebas. Demikian pula narkoba. Yang memerangi narkoba semua, bukan hanya kaum muslimin, tapi seluruh agama-agama. Karena memang secara fitrah, secara akal, memang fuhsh. Lebih khusus lagi, fahishah adalah zina. Karena itulah yang paling fuhsh, yang paling busuk, paling jelek. Tapi yang berikutnya, berarti yang keberapa? Hah? Kelima. Itu enggak. Wala taqtulun nafsa allati harramallah illa bilhaq. Jangan kalian membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan kebenaran. An Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu مرفوعا لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله الا باحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعه. Dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim fi sahihayhima, tidak halal darah seorang muslim yang mempersaksikan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kecuali dengan tiga sebab. Illa bi ihda salas. Perhatikan kalimat ihda salas. Apa terjemahannya? Salah satu dari yang tiga. Berarti yang akan disebut berapa jumlahnya? Tiga. As-sayyibuz zani, yang sudah pernah menikah berzina, maka dirajam sampai mati. Wan nafsu bin nafsi, pembunuh diqisas. Yang ketiga, at-tariku lidinihi al-mufariq lil jama'ati, yang meninggalkan agamanya dan keluar dari jamaah. Ada berapa? 3 atau 4? 1 sayyibuz zani, 2 nafsu bin nafsi, ketiga meninggalkan agama, keempat meninggalkan jamaah. 4 atau 3? Barakallahu fiikum. Makanya perhatikan ihdats salat, bahwa yang terakhir itu bukan 2, 1, yaitu orang yang murtad meninggalkan jamaah kaum muslimin. Orang yang murtad dan meninggalkan jamaah kaum muslimin. Mengapa saya tekankan ini? Bahwa ini cuma 3, bukan 4. Karena sebagian kelompok-kelompok hizbiyah, ikhwaniyah, atau sejenisnya, yang berbaiat pada imamnya, kata mereka kalau keluar dari jamaah dibunuh halal darahnya. Di dalam ayat di sini disebutkan al-mufariq lil jamaah, memisahkan jamaah halal darahnya. Loh, ini meninggalkan jamaah kaum muslimin yang dimaksud. Barakallahu fikum. Kalau meninggalkan imam yang sah, itu juga bukan dibunuh, diperangi sampai berhenti. Apa dalilnya? Hatta tafi'a ila amrillah, sampai kembali pada perintah Allah. Berbeda diperangi sampai kembali dengan hukum qisas. Kalau hukum murtad, meninggalkan jamaah kaum muslimin, itu tidak begitu. Ditangkap, diminta taubat 3 hari, kalau tidak mau taubat dibunuh. Yustatab salah satu ayam, wa intaba wa illa dhuribat 'unuquh. Sehingga barakallahu fikum, perhatikan tidak ada waw di sana. Wattariku lidinihi, bukan wal mufarik lil jamaah, pakai waw, tidak. Tidak ada wawnya. At-tarik lidinihi al mufarik lil jamaati. At-tarik dijelaskan lagi dengan al mufarik. Baik. Apa terjemahannya berarti? Seorang yang pernah menikah kemudian berzina, seorang pembunuh dibunuh, dan orang yang meninggalkan agamanya, yaitu yang meninggalkan jamaah kaum muslimin. Baik. Yang berikutnya, zalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Demikianlah kami wasiatkan pada kalian agar kalian mau berfikir, mau menggunakan akal. Qala Ibn Athiyyah rahimahullah, kalimat zalikum isyaratun ila hadhil muharramat. Kalimat zalikum adalah isyarat kepada semua yang sudah disebutkan dari perkara-perkara yang haram. Jangan syirik, jangan durhaka, jangan membunuh anak, jangan mendekati fahisyah, dan jangan membunuh orang muslim. Taib. Itu semua dalikum wasakum bihi, Allah wasiatkan dengannya kepada kalian. Taib, wal wasiyah al amrul muakkadul muqarrar. Adapun wasiat maknanya adalah perintah yang ditekankan dan ditetapkan. Al amr al muakkad al muqarrar. Demikian kata Ibn Athiyyah rahimahullahu taala. Bukan perintah biasa, perintah yang ditekankan dan ditegaskan. Qawluhu la'allakum ta'qilun, agar kalian mau berfikir. Kalimat la'alla lit-ta'lil, untuk menunjukkan alasan. Ai innallaha ta'ala wassana bihadhihi alwasaya lina'qilaha anhu wa na'mal biha. Maknanya bahwa Allah wasiatkan kepada kita semua itu lina'qilaha, agar kita mau memahaminya, mau mengerti, menggunakan akal kita untuk memahaminya. Wa na'mal biha, dan kemudian mengamalkannya. Fi tafsir At-Tabari, di dalam tafsir At-Tabari Al-Hanafi rahimahullahu taala namanya Ahmad ibn al-Husain al-Marwazi, kunyahnya Abu Hamid al-Ma'ruf ibn al-Tabari. Dzakara awwalan la'allakum ta'qilun thumma tadhakkarun thumma tattaqun li'annahum idza 'aqalu tadhakkaru fa idza tadhakkaru khafu wattaqau. Lihatlah tiga ayat ini diakhiri dengan kalimat la'allakum la'allakum la'allakum, tetapi beda-beda. Yang pertama la'allakum ta'qilun, yang kedua la'allakum tadhakkarun, yang ketiga la'allakum tattaqun. Yang pertama la'allakum ta'qilun, agar kalian mau berpikir. Yang kedua la'allakum tadhakkarun, semoga kalian mau mengambil pelajaran. Yang ketiga la'allakum tattaqun, agar kalian mau bertakwa. Berarti urutannya tiga: berpikir, mengambil pelajaran, dan bertakwa. Mengapa Allah urutkan demikian dari mulai ayat 151, 152 dan 153? La'allakum ta'qilun, la'allakum tadhakkarun, la'allakum tattaqun. Karena kata Imam At-Tabari rahimahullah, li'annahum idza 'aqalu tadhakkaru. Karena kalau seseorang mau menggunakan akalnya, mau berpikir, akan ingat. Kalau dia ingat, mengambil pelajaran, maka niscaya dia akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau takut kepada Allah, akan bertakwa kepada Allah taala. Ta'qilun tadhakkarun tattaqun. Qauluhu. Kemudian ayat berikutnya, tadi baru ayat 151. Sekarang ke 152-nya. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah. Hendaklah kalian jangan dekati harta anak yatim kecuali dengan sesuatu yang lebih baik, hingga anak tersebut menjadi dewasa. Hatta yablugha ashuddahu, sampai mencapai kedewasaan. Jadi yang ada adalah anak yatim, bapak yatim tidak ada. Sehingga anak yatim itu kecil. Kalau sudah dewasa, bukan anak yatim lagi. Barakallahu fikum. Berkata Ibn Athiyyah, hadza nahyun 'ammun 'anil qurbi alladhi ya'ummu wujuhat tasarruf. Kalimat la taqrabu, jangan dekati, adalah larangan yang sifatnya umum, kata Ibn Athiyyah rahimahullah. Nahyun 'am, larangan umum, 'anil qurb, untuk mendekati harta anak yatim, alladhi ya'um wujuhat tasarruf, yang mencakup segala macam bentuk penggunaan, yang mencakup segala bentuk penggunaan. Fafhamu hadza barakallahu fikum, pahamilah ini, semoga Allah berkahi kalian. Kalau dikatakan jangan dekati, berarti enggak boleh ngapa-ngapain. Enggak cuma pinjamannya, pinjam juga enggak boleh. Enggak, kita nanti akan ganti. Enggak boleh. Enggak, nanti kami mau anu, nanti jangan dekati. Kalau jangan dekati semua wujuh tasarruf, semua bentuk-bentuk tasarruf, jangan. Semua bentuk penggunaan. Ikhwanu billah azakumullah, kalau mencuri, mengurangi, mencurangi, menipu anak yatim segala macam, itu sudah jelas haramnya. Perkara yang mubah tadinya dengan larangan ini jadi haram. Saya akan memakainya untuk ini. Tidak boleh dulu. Semua wujuh tasarruf tidak boleh, kecuali, nah baru dikecualikan, billati hiya ahsan, dengan sesuatu yang lebih baik untuk kepentingan si anak yatim. Kalau hartanya disimpan terus, mungkin akan rugi si anak yatim, kasihan, maka dibelikan ini dan itu yang berkembang menjadi semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Misalnya diberikan sesuatu tanah yang harganya semakin mahal, misalnya. Wahada aidan lihadal yatim, untuk si anak yatim tadi, bukan untuk dirinya, bukan saya pinjam untuk modal saya, bukan, tapi untuk anak yatim. Maka larangan tadi kata Ibnu Athiyah, jangan dekati, fihi saddud dzari'ah, di sana ada saddud dzari'ah, menutup pintu-pintu kejelekan, menutup pintu-pintu kejelekan. Pintu kejelekan sudah kita sebutkan tadi, ada sariqah, mencuri, ada menipu, ada sekian macam. Baik, biasanya kalau orang-orang itu masih punya iman Islam, tidak berniat mencuri, tidak, tidak berniat merampok, tidak berniat menipu, tidak semuanya. Hanya pinjam dulu, itu paling banyak. Paling banyak adalah sulal. Pinjam dulu, sulfah. Pinjam lagi, anak kecil enggak bilang jangan, enggak bilang begitu. Enggak ngerti. Setelah banyak enggak bisa bayar. Udahlah, enggak tahu ini. Jin. Anak yatim juga tidak tahu. Apa namanya? Sariqah juga. Walaupun awalnya cuma pinjam, nanti akan saya kembalikan. Nanti akan saya kembalikan, semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Itu yang paling banyak terjadi. Ketika anaknya sudah semakin dewasa, mulai bertanya-tanya, mana peninggalan Abi? Mana harta Abi? Katanya Abi punya ini. Anu, berusaha untuk dusta. Sudah mencuri, plus dusta. Anu, dia hilang begini, anu, kemakan ini, kemakan itu. Intaha. Nasolah salam al-afiyah. Maka untuk menutup pintu-pintu dzari'ah, jangan dekati. Tsumma istatsna ma yahsun, kemudian dikecualikan yang lebih baik. Apa itu? As-sa'yu fi nama'ihi li ajli hadzal yatim. As-sa'yu fi nama'ihi, upaya untuk mengembangkan, untuk mengembangkan harta anak yatim tadi supaya jangan habis termakan zakat dan termakan nah, termakan biaya hidupnya lama-lama habis. Qala Mujahid, allati hiya ahsan at-tijaratu fi. Allati hiya ahsan adalah menggolangnya, diperdagangkannya, itu pun harus ghalabatudh dhann sebagai dugaan kuat akan beruntung. Jangan yang sifatnya ragu-ragu, apa namanya, goror, bisa jadi untung, bisa jadi rugi, bisa jadi buntung. Jangan, yang pasti-pasti aja, yang ghalabatudh dhann akan menghasilkan. Barakallahu fikum. Wa qawluhu hatta yablugha ashuddah, dan ucapannya sampai mencapai kedewasaan. Qala Malik wa ghairuhu warrusdu wa zawalus safah. Apa makna asyuddahu? Sampai mencapai asyuddahu, kata Imam Malik rahimahullah, makna asyuddahu huwa rusd, kedewasaan. Ar-rusdu, kedewasaan. Wa zawalus safah, dan hilangnya as-safah. As-safah, kekanak-kanakan. Ma'al bulugh, biasanya bersama dengan baliknya anak tersebut. Hati-hati, ada dua perkara yang berbeda antara balik dengan asyuddah. Bulugh itu kedewasaan dengan mana? Dia sudah balik dengan tanda-tanda. Dalam beberapa riwayat ada yang dengan umur 12-13 tahun. Ada yang dengan nabatus sya'ril anah, tumbuhnya bulu kemaluan. Ya. Seperti riwayat dalam perang Khandaq. Ada pula yang dengan mimpi, artinya keluar mani. Itu kedewasaan, bulu. Kedewasaan dengan makna bulu. Tetapi ada lagi yang kedua, arus. maknanya kedewasaan juga, tetapi kedewasaan berpikir dan bertingkah laku. Seringkali bersamaan memang. Seringkali bersamaan. Ketika dia sudah balig, sudah tumbuh rambut kemaluannya atau bulu-bulu kemaluannya, sudah umur 13 tahun ke atas atau sudah keluar mani, biasanya berpikirnya pun sudah dewasa. Sudah tidak seperti anak kecil lagi. Kadang-kadang tidak berbarengan. Sudah besar, sudah umur 20 tahun, sudah semuanya, tetapi berpikirnya masih sefi. Ada apa enggak ada? Ada. Misalnya, maaf-maaf, idiot. Tapi bagaimana hukum idiot? Apakah hartanya diberikan pada dia? Karena sudah balig, sudah umur sekian tahun, sudah terlihat kedewasaannya, sudah tumbuh bulu kemaluannya, dan seterusnya. Apakah kita berikan? Tidak, kata para ulama. Jangan diberikan pada mereka hatta sampai zawal as-safa. Sampai hilangnya safa, kekanak-kanakan. Makanya biasanya, kata para ulama, anak yatim tersebut diuji. Dikasih uang. Nih, uang. Punya bapakmu. 1 juta. Kaget kan anak tersebut. 1 juta. Banyak sekali. Padahal ini masih ada 100 juta disimpan. Dilihat. Dipakai apa dia? Gimana sudah? Alhamdulillah saya sudah beli kitab, beli ini. Oh, dirasa berarti. Saya tahu. Uangmu di saya dari bapakmu masih 300 juta. Baik, dites dulu. Ketika dikasih 1 juta dia foya-foya, dikasih 300 juta apa yang terjadi? Beli permen semua 1 karung. Misal. Berarti belum dewasa. Nanti. Dites lagi setelah itu. Dididik. Kamu kalau punya uang, jangan seperti itu. Dididik lagi. Ketika dia sudah mulai belanjakan dengan baik. Untuk kebutuhan-kebutuhannya dan sebagainya. Seringkali. Mereka sampai memberikannya hanya kebutuhan-kebutuhan saja. Sampai ketika dia menikah. Baru diberikan. Mengapa? Karena ketika sudah menikah, dia sudah tahu kewajibannya untuk memberikan biaya hidup untuk istrinya dan seterusnya. Barakallahu fikum. Tetapi yang disebutkan di dalam ayat ini, hatta yablugha ashuddahu, itu mencakup kedua-duanya. Kata Imam Malik, kedewasaan, hilangnya kekanak-kanakan, ma'al bulu, bersama balignya dia. Baik. Warawa nahwa hadza, diriwayatkan seperti ini dari Zaid bin Aslam dan juga Sya'bi dan Rabi'ah dan lain-lainnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.